كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, إخواننا في الدين أعزكم الله, الحمد لله, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga pada subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu atau majlis ta'alim. Alhamdulillah, di subuh hari ini merupakan subuh yang ketiga di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 April tahun 2021 Masehi Miladia. Insyaallah kita akan membacakan majlis yang ketiga dari kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Al-Doktur Salih bin Fauzan Alu Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Maka beliau mengatakan Al-Majlisus Thalithu, majlis yang ketiga, Fi Bayani Fadha'ilis Siyam, tentang penjelasan keutamaan-keutamaan puasa. Kalau di pertemuan sebelumnya beliau menerangkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, maka di majlis kali ini beliau menerangkan tentang keutamaan-keutamaan puasa. Maka beliau mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd, fasiyamu min afdali al-amal, maka puasa adalah termasuk amalan yang paling afdal atau seafdal-afdalnya amalan. Li'anna al-'abda yu'thiru ridha rabbih 'ala shahwati nafsihi, karena seorang hamba ketika dia berpuasa, dia lebih mengutamakan keridhaan Rabb-nya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan syahwat nafsunya. Lebih memilih keridhaan Allah di atas keinginan nafsunya. فَيَحْرِمُ نَفْسَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَمُسْتَهَيَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا, sehingga orang yang berpuasa mengharamkan bagi dirinya makan, minum, dan semua keinginan-keinginan serta kelezatan-kelezatan. وَقَدْ yakunu muhtajan ashadd al-hajati ilaiha, padahal hamba tersebut sangat butuh kepada makanan dan minuman tadi, tapi kemudian dia tinggalkan. demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kal atashani alladhi tashtaddu hajatuhu ila al-ma. Seperti dahaga, dahaga yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang ini menunjukkan sangat butuhnya dia kepada air. Wa kal ja'i alladhi tashtaddu hajatuhu ila at-ta'am. Dan seperti orang yang lapar, yang sangat membutuhkan makanan. Wa ma'a dzalika yatruku ta'amahu wa syarabahu wa ma tastahihi nafsuh. Bersama dengan itu, ini walaupun dia butuhkan makanan dan minuman tadi, tapi dia kemudian tinggalkan. Meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, oleh jiwanya. Wa huwa mutamakkinun min tanawulihi wa baina yadayhi, padahal mungkin saja untuk dia bisa makan dan bisa minum, bahkan makanan dan minuman ada di hadapan dia. Nah. Walakinnahu yatrukuhu ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang berpuasa tadi meninggalkannya, meninggalkan makan dan minum, ta'ata lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarrabu ila rabbihi bitarki ma'lufatihi wa mustahayatihi, dan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya, dengan meninggalkan apa-apa yang dia senangi dan apa-apa yang dia sukai dari makanan dan minuman. Falidzalika kana shiyamu ahabbal a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan perkara itulah sehingga puasa ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fil haditsil qudsi anna Allah jalla wa ala yaqul. Maka di dalam hadits qudsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih, innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, wa la khalufu famis sha'imi athyabu 'indallahi min rihil misk. Di dalam hadis qudsi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, was-shaumu li, puasa itu untukku. Nah, puasa itu untukku. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain itu untuk hamba. Sebagaimana di dalam hadis ini Allah terangkan, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Maka puasa ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya, min ajli, karena aku. Wala khalufu famis sha'im, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa athyabu 'indallah min rihil misk, lebih harum, lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang rihil misk, bau misik. Wa khalufu famis sha'im huwa ar-ra'ihatu allati takunu fi fihi fi athna'il nahar. Bau mulut orang yang berpuasa yang dimaksud di sini adalah bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di siang hari. li khului ma'idatihi minat ta'am. Bau ini, ya, na'am, keluar melalui mulut disebabkan kekosongan lambung. Ya, jadi itu secara otomatis. Secara otomatis orang yang berpuasa mulutnya bau karena apa? Lambungnya kosong. Jadi itu pengaruh dari dalam. Ya, pengaruh dari dalam. Fayatasa'adu minha abkhiratun fiha raihatun yakrahuha an-nas. Sehingga kemudian dari lambung ini naik. Ya, naik ke mulut bau yang kurang sedap. Yang kalau dicium oleh orang, ya, ya kurang sedap. Walakinna hadhihi ar-raihata mahbubatun ila Allah. Akan tetapi bau tersebut justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya 'indahu atyabu min raihati al-misk, dan bau mulut orang yang berpuasa tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari bau misik. Lebih wangi dari bau misik. Li'annaha nasyi'atun an ta'atihi, karena bau itu muncul disebabkan puasa, dan puasa ini adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bau itu muncul disebabkan apa? Ketaatan. Disebabkan menjalankan ibadah. Wa hiya atharun min athari ibadatihi, dan itu merupakan athar dari asar-asar ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yuhibbuha, maka Allah mencintai bau mulut orang yang berpuasa. Wa hiya thayyibatun indahu, dan bau mulut itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat makruhatan fi masyammin nas, sekalipun tidak disukai ataukah kurang sedap pada ciuman manusia, ketika dicium oleh manusia. Wa hadza mimma yadullu ala fadli siyam, dan ini termasuk perkara yang menunjukkan keutamaan berpuasa. Walidzalika awjabahu Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ummah, disebabkan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat ini. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah terangkan tujuan utama disyariatkannya puasa adalah agar para hamba mencapai tingkat takwa. Dan yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa orang beriman itu lebih rendah kedudukannya dari orang yang bertakwa. Orang beriman masih diperintahkan untuk berpuasa agar supaya mencapai tingkat takwa. Wa ma'na kutiba ay furidha atau wujiba, telah diwajibkan, telah difardhukan. Fallahu farada siyama ala hadhil ummah wa ja'alahu ahada arkanil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa atas umat ini dan menjadikannya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa raggaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi siyamit tatawwu'i ziyadatan ala siyamil faridhah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, memberikan semangat, dorongan untuk melakukan puasa-puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib. Ya, sama dalam sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Maka amalan-amalan sunnah itu disyariatkan untuk menjadi penyempurna amalan yang wajib. Karena amalan yang wajib yang kita lakukan tidak pernah sempurna. Selalu saja ada kekurangan-kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, Allah pun mensyariatkan amalan sunnah. Maka kita jangan mencukupkan diri hanya puasa Ramadan saja. Di luar Ramadan selesai. Libur puasa. Ya. Nah. Ini. Li'anna siyama mahmubun ila Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbu min 'abdihi ay yukthira minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang banyak-banyak melakukan ibadah puasa. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala min rahmatihi bi'ibadihi wa takhfifihi anhum lam yafridhu alaihim illa syahran wahida fis sanati. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada mereka, maka Allah tidaklah mewajibkan puasa kecuali hanya satu bulan. Ya. Kecuali hanya satu bulan dalam setahun. Wa baqiyatu syuhuril ahada asyara min as-sanati yuftiruna fiha in syaa'u wa in syaa'u ziyadatal ajri shaumu minha ma tayassara lahum. 11 bulan yang lain, mulai masuk bulan Syawal dan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban. Maka apabila mereka mau berbuka, ya itu terserah mereka. Dan apabila mereka mau puasa untuk sebagai tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka silakan mereka berpuasa. Ya, ini tidak wajib. Tidak wajib. Tapi tadi diterangkan bahwa itu adalah apa? Penyempurna. Ziyadah atas puasa yang wajib. Nah, maka hendaknya hamba berpuasa ma tayassara lahum, apa yang mudah dan gampang bagi mereka. Faja'alal khiyara lahum fi sa'iri sanati baina ayyasumu wa ayyuftiru. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada hamba-hambanya. Ya, di bulan-bulan yang lain antara mereka berpuasa ataukah berbuka. Walakin siyamuhum ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi puasanya mereka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyamil ayyamil lati haddadaha sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan atau sebatas apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari puasa-puasa yang telah ada batasannya. Bukan puasa wisal, bukan puasa terus-menerus. Oh, kalau begitu saya mau berpuasa terus. Satu Syawal juga berpuasa. Nah, ini mubalaghah, ya. Ekstrim. Gulu. Maka disunnahkan berpuasa sebatas apa yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaumi yaumil itsnaini wal khamis. Contohnya puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah berpuasa, ya, di hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ketika beliau ditanya, "Naam, apa alasan sehingga Rasulullah berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis? Inna a'malal ibadi tu'radu yawmal itsnain wa yawmal khamis. Sesungguhnya amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Allah itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Bukan karena Rasulullah lahir pada hari Senin. Ya kan? Tapi karena di hari Senin dan hari Kamis itulah amalan-amalan hamba dilaporkan. Dan Rasulullah senang apabila amalan beliau dilaporkan dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, min kullil usbu', di setiap pekan. Di setiap pekan. Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Berikutnya, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ini disebut dengan ayyamal bidh. Hari-hari putih. Yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tentang puasa 3 hari tiap bulan ini, "Awsani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. "La ad'uhunna hatta amut." Yang aku tidak meninggalkan wasiat-wasiat tersebut sampai aku meninggal, kata Abu Hurairah. Yang pertamanya itu shaumi thalathati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Wa sholatid duha. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha demikian mudah dan gampangnya kita lakukan. Tinggal wudu, sholat 2 rakaat. Sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, sebelum ke tempat-tempat bekerja. Nah, tidak sampai 10 menit. 5 menit cukup. Nah, wa naumi ala witrin. Dan yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah sholat witir. Ini kalau dikhawatirkan terlewat sholat witir. Dan Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah SAW agar supaya sholat witir sebelum tidur. Karena beliau muroja'ah hadis sampai menjelang subuh. Mengulang-ulangi hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sampai menjelang subuh. Nanti mau masuk subuh baru beliau tidur. Maka diperintahkan sholat witir sebelum tidur. Kemudian shaumi asyri dzilhijjah, berpuasa. Naam. Pada bulan Zulhijjah. Yang dimaksud di sini adalah tis'ah Zulhijjah, ya. Sebagaimana dalam hadis yang akan kita bacakan. Wa shaumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Wa shaumi yaumi Asyura, dan puasa di hari Asyura. Nah, dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma tis'ata dzulhijjah. Beliau alaihi salatu wasallam puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 10 ya tidak ada orang yang puasa, ya kan? Nah. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari Id, Idul Adha. Wa yasumu Asyura, dan beliau berpuasa Asyura. Wa thalathata ayyamin minasy syahri, dan beliau berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian tentang keutamaan puasa Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah dan puasa Asyura, Rasulullah ditanya, ya, Rasulullah ditanya, an shaumi yaumi Arafah, tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Faqala Rasulullah mengatakan, yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah. Puasa Asyura, puasa Arafah menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Nah, luar biasa pahalanya. Padahal cuma satu hari, ya kan? Puasa Arafah menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Qala wa su'ila an yaumi Asyura. Lalu Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, beliau pun ditanya tentang puasa Asyura. Faqala, maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah. Keutamaan puasa Asyura menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Nah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Wa yawmin qablahu aw ba'dahu. Dan puasa Asyura ini, khusus puasa Asyura itu harus ditambah dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Karena itu adalah hari bersyukurnya mereka ketika Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka berpuasa pada tanggal 10. Kita harus menyisihi mereka, yaitu dengan berpuasa satu hari sebelumnya ataukah satu hari setelahnya. Berarti tanggal 9 dan 10 ataukah 10 dan 11 bulan Muharram. Nah. Wa man zada ala dzalika fa innahu la yasridu siyama kullad dahri. Dan siapa yang menambah dengan puasa-puasa yang lain, silakan, mau puasa Daud satu hari puasa satu hari buka, boleh. Yang tidak boleh adalah melakukan puasa berturut-turut sepanjang tahun. Ya, itu yang tidak boleh. Hanya tanggal 1 Syawal dia berbuka. Besoknya dan seterusnya puasa terus. Ini tidak diperbolehkan. Fa innallaha yakrahu min ibadihi ay yasumu kullad dahr. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci dari hamba-hambanya apabila mereka berpuasa sepanjang tahun. Allah membenci puasa sepanjang tahun. Lima fi dzalika minal masyaqqati alaihim. Karena pada puasa sepanjang tahun itu memberatkan mereka, memberatkan hamba-hamba Allah. Wa innama yasumuna wa yuftirun. Namun yang dibolehkan oleh Allah adalah mereka berpuasa dan juga mereka berbuka. Ini selang-seling. Ya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu wa yuftir ala imtidadi sana. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dan juga berbuka sepanjang tahun. Dalam arti bahwa kadang berpuasa, kadang berbuka, tidak puasa seterusnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqal la yuftiru wa kana yuftiru hatta yuqal la yasum. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sampai dikatakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai dikatakan beliau tidak pernah puasa. Bima'na annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru minas syiam wa kana yuksiru minal iftar. Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak berpuasa dan juga banyak berbuka. Dijadikan seimbang begitu, ya. Nah, jadi dijadikan seimbang. Jangan buka terus sepanjang tahun. Jangan juga puasa terus. Ya. Nah, dijadikan seimbang. Hadhihi sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aytuhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak pernah buka. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Dan aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya selama satu bulan sama sekali kecuali di bulan Ramadan saja. Dan aku tidak melihat Rasulullah banyak-banyak berpuasa selain Ramadan, selain dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, beliau juga banyak berpuasa. Nah, alhasilu kesimpulannya, annasiyama mahbubun ilallahi azza wa jal, bahwa puasa itu dicintai oleh Allah azza wa jal. Walidzalika yajibu 'ala shaimi ay yusliha niyyata fi siyamihi lillahi 'azza wajalla. Karena itulah wajib bagi orang yang berpuasa untuk memperbaiki niatnya ketika dia berpuasa, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwi yataqarruba ila Allah, dan hendaknya orang yang berpuasa berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiru ala ma yajiduhu fi siyami minal masyakkah, dan hendaknya bersabar atas apa yang dia jumpai berupa masyakkah, kesulitan dan rasa berat ketika dia berpuasa. Apalagi mungkin kalau musim panen, ya, panen padi. Kalau sekarang itu lebih ringan, sudah ada mobil. Ya, dulu pakai tangan. Jadi kita ya panen padi sambil tak basa ya. Itu perut ikut terangkat. Sambil puasa. Harus bersabar. Ya. Summa aidan. Naam, liannaha fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, fa 'alaihi ay yukhlis an-niyyata wa 'alaihi ay yasbir. Karena sesungguhnya hamba yang berpuasa walaupun merasakan masyakkah, kesulitan dan keberatan, ya berat dia rasa, sulit, dia harus sadar bahwa dia sementara taat kepada Allah. Maka wajib bagi dia untuk ikhlas karena Allah, mengikhlaskan niatnya karena Allah, dan wajib bagi dia bersabar. Summa aidan, kemudian juga as-siyamu laysa huwa mujarrad tarki ta'ami wasyarabi wasyahawatil ma'kulati awil mashrubati. Dan juga yang harus diperhatikan bahwa puasa itu bukan semata-mata meninggalkan makan, minum dan syahwat. Nah, walakinnahu ma'a dzalika imsakun an kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bersama dengan menahan makan, minum dan syahwat juga harus menahan diri dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasam'u yasunuhu an sima'i ma la yahillu al-istima'u ilayhi min al-ghibati wan namimah. Maka pendengaran kita, telinga kita, kita harus jaga dari mendengarkan apa-apa yang tidak boleh kita dengarkan. Yang haram kita dengarkan, mendengarkan ghibah. Ya, gosip. Orang lain gosip, tapi kita ikut duduk di situ, dengar-dengar. Ya sama. Kalau tidak setuju, tinggalkan. Atau kan nasihati. Wan namimah, demi kepulauan namimah. Mengadu domba. Datang ke si A mengatakan, oh si B itu jengkel kepadamu, mau pukul kamu. Akhirnya si A marah. Oh ternyata si B begitu, iya. Padahal si B tidak pernah ngomong seperti itu. Setelah berhasil membuat si A marah, datang ke si B. Awas kamu kalau ketemu dengan si A. Kenapa? Kamu akan dipukul. Si B juga marah. Si A dan si B ketemu, berkelahi. Gara-gara dia, inamam, tukang adu domba. Ditinggalkan. Ya. Wa min sima'il aghani wal ma'azifi wal mazamir. Dan juga kita harus menjaga pendengaran kita dari mendengarkan nyanyian-nyanyian. musik dan lagu-lagu. Ya. Bagaimana Ustaz kalau mendengarkan anasyid? Nah, anasyidnya siapa? Ya, orang-orang hizbi itu paling senang dengan anasyid. Anasyid yang dibolehkan, diberikan rukhsah, itu hanya pada hari Id dan ketika ada pesta pernikahan. Itu pun yang nyanyi adalah anak-anak perempuan yang kecil, yang belum balik. Bukan orang-orang dewasa yang sudah jenggotan. Yang menyanyikan anasyid sekarang apa? Orang-orang sudah pada jenggotan ya, pada pakai jenggot. Sudah tua. Ya kan? Nah, jangan dengarkan nyanyian, musik, lagu-lagu. Fa inna hadha muharramun fi tuli sanah. Sesungguhnya ini haram sepanjang tahun. Lakin fi haqqi sha'in yakunu tahrimuhu ashad. Akan tetapi pada hak orang yang berpuasa lebih haram lagi. Di luar puasa haram, masuk puasa lebih haram. Liannahu yu'athiru ala siyamih, karena itu mempengaruhi puasa dia. Naam. Oh, ini cuma sekali-sekali Ustaz untuk hiburan. Tidak cukup Al-Qur'an sebagai hiburan. Ya. Naam. Dengarkan murattal. Luar biasa sekarang kan semua imam-imam masjid di dunia kita bisa dengarkan lewat internet. Download itu, ya. Untuk mau terhibur. Wa kadzalika yasunu lisanahu 'anil kalami muharram minal ghibati wan namih. Demikian pula menjaga lisan. Kalau tadi menjaga apa? Telinga. Lisan pun harus dijaga apabila kita berpuasa. Dijaga dari perkara-perkara yang haram, menggibah orang lain, menggosip orang lain, menamimah. Wasabbi wasyatam, mencela dan mencaci maki orang lain. Wa qauliz zur, dan ucapan dusta, ucapan palsu. Wa in kana hadza muharraman fi kulli sana, walaupun semua ini haram sepanjang tahun, walakinnahu fi halati siyam ashaddu tahrima, akan tetapi ketika orang berpuasa ini lebih haram. Wa a'zamu itsman, dan lebih besar dosanya. Nah, bukan berarti di luar Ramadan boleh menggibah, boleh namimah, lah, tetap haram. Tapi masuk Ramadan lebih haram dan lebih besar dosanya. Li'annahu yajrah siyamahu, karena itu akan melukai dan mencacati puasa dia. Wa kadzalika yasunu nadharahu 'anil nadri ila ma harramallah. Demikian pula orang yang berpuasa harus menjaga pandangannya dari memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nazri ilan nisa, memandang kepada wanita yang bukan mahram. Karena itu dilarang duduk-duduk di pinggir jalanan kalau tidak mampu menundukkan pandangan. Tiap orang lewat liatin. Ya. Nah. Oh, lewat si fulana, lewat lagi. Diliatin terus. Nah, aunadir nisa ila rijal, ataukah seorang wanita memandang kepada laki-laki? Sama hukumnya. Ya, sama hukumnya. Sebagaimana laki-laki haram memandang wanita, wanita pun haram memandang laki-laki. Awin nadri fi suwaril fatinati wa musalsalatil khali'ah, ataukah memandang gambar-gambar yang membuat fitnah? Ya. Nah, gambar-gambar porno, gambar-gambar yang di situ ya orang menampakkan auratnya. Allati tu'radu fi ajhizatil video, yang telah tersedia di video-video YouTube. Ya kan? Nah, au ajhizatil televisyun, ataukah melalui TV. Ya, sama hukumnya melalui TV. Fa yasunu nadrahu 'anil nadri fi hadhil asya fi jami'il ahwal, maka hendaknya orang yang berpuasa menjaga pandangannya dari perkara-perkara tadi. Ya, dari semua atau pada semua keadaan. Walakin fi halati siyam yakunu dzalika asyad, akan tapi ketika seorang berpuasa itu lebih haram lagi, harus dijaga pandangan. Yannahu yufsidu alaihi siyamah, karena akan merusakkan puasanya. Faqad yasumu shaimu wa yastaddu ju'uhu wa 'atashuhu wa yastaddu ta'abuhu wa laysa lahu ajrun 'indallahi 'azza wa jall. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa, dia sangat lapar, sangat haus dan capek, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan annahu sallata lisanahu fil kalamil haram. Disebabkan apa? Dia membiarkan lisannya gampang mengucapkan ucapan-ucapan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caci maki keluar terus. Ya, cemooh keluar terus, gibah keluar terus dari mulutnya. Wa sallata nadharahu ala nadril haram. Dia membiarkan pandangannya bebas memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallata udhunayhi ala istima'il muharram, dan membiarkan telinganya mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fil haqiqati lam yasum, maka orang yang seperti ini pada hakikatnya tidak puasa. Nah, orang yang seperti ini pada hakikatnya tidak puasa. Wa inna ma taraka at-ta'ama wasyaraba faqat, namun dia hanya meninggalkan makan dan minum saja. Tapi dia tidak berpuasa, hanya meninggalkan makan dan minum. Fa huwa yat'abu bila faidah, maka dia capek tanpa ada faidah, tanpa ada manfaat. Fasyamu yashmalu jami'a hadhil asya, maka puasa itu mencakup semua tadi, meninggalkan makan, minum dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyamal batni anil akli wasyurbi wasa'il muftirat, yang harus berpuasa adalah perut, sehingga perut harus dikosongkan dari makan dan minum dan semua pembatal-pembatal puasa. Wa siyamas sam'i an kulli kalamin muharram, dan pendengaran juga harus berpuasa dari mendengarkan semua yang diharamkan oleh Allah. Wa siyaman nadhri an kulli ma harramallahu an-nadhara ilaihi, dan juga penglihatan kita harus berpuasa dari melihat semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa siyamal lisani 'anil nutqi bil fuhsyi wal atham, dan juga lisan kita harus berpuasa. Puasanya bagaimana? Menahan diri dari berbicara, mengucapkan ucapan-ucapan fahisyah, ucapan-ucapan keji dan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Fatasumu jami'u jawarihuh, sehingga seluruh anggota tubuh dia berpuasa. Wa kadzalika tasumu yaduhu wa rijluhu 'anil mashyi fima harramallah wal batsi fima harramallah. Demikian pula tangan dan kakinya harus berpuasa. Kaki berpuasa. Caranya bagaimana? Jangan menggunakan kaki untuk berjalan kepada tempat-tempat atau ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Puasa tapi masih masuk di kafe-kafe, tempat-tempat ya yang di situ ada maksiat, ke bioskop, nonton bersama, ya. Nah, tangan juga demikian harus berpuasa dari memegang ataukah menyentuh apa-apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasiyamu ibadatun azimah, maka puasa adalah ibadah yang agung. Idza dakhala fihi al-insanu fa innahu yatajannabu kullama la yatanasabu ma'asiyamihi. Maka orang yang berpuasa, maka puasa adalah ibadah yang agung. Apabila seseorang masuk dalam puasa, hendaknya dia meninggalkan semua apa-apa yang tidak cocok dengan puasa itu sendiri. Nah, mithlul muhrimi bi hajjin aw umrah, sama seperti orang yang memakai pakaian ihram ketika hendak melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Idza dakhala fil ihrami hurrima alaihi asya'un kanat mubahatan lahu qabla al ihram. Ketika seorang sudah pakai pakaian ihram untuk haji atau umrah, diharamkan bagi dia sekian banyak amalan dan perkara, padahal sebelumnya boleh. Iya. Nah. Wa hunaka asya' muharramah alaihi fi halatil ihram wa ghairihi. Dan di sana ada sekian banyak perkara yang diharamkan kepadanya ketika dia memakai pakaian ihram, dan juga ya tatkala dia sudah melepas pakaian ihramnya. Kadzalika shaimu hunaka asya' tahrumu alaihi fi waqti shiyam. Faqat. Demikian pula puasa, di sana ada beberapa perkara yang diharamkan kepada dia pada waktu berpuasa saja. Kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Ini kan hanya diharamkan ketika berpuasa. Wa ma ahallallahu lahu qabla shiyam. Dan apa-apa yang Allah halalkan bagi dia sebelum berpuasa. Wa hunaka asya'u muharramatun 'alaihi da'ima. Dan di sana ada perkara-perkara yang Allah haramkan secara terus-menerus. Puasa atau tidak, tetap haram. Seperti tadi, namimah, ghibah, memandang kepada lawan jenis, mencela, mencaci maki, ya kan? Mendengarkan ucapan-ucapan fuhsy, ya, fahisyah. Ini semua diharamkan oleh Allah dalam semua waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Walakin yastaddu tahrimuha fi halati shiyam, akan tapi lebih diharamkan ketika berpuasa. Fasaimu yajibu alaihi ayyura'iya siyamahu an kulli ma yajrahu. Maka orang yang berpuasa wajib untuk menjaga puasanya dari setiap amalan dan perkara yang bisa melukai dan mencacati puasanya. Hatta law anna ahadan i'tada alaihi bil kalami fa innahu la yaruddu alaihi. Sampai-sampai kalau ada seseorang yang berbuat zalim kepadanya, mencaci maki dia, mencela dia, janganlah dia membalasnya. Nah, jangan dia membalasnya. Bal yaqul, bahkan hendaknya dia mengatakan, inni sha'im. Sesungguhnya saya puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadun aw satamahu falyaqul inni sha'imun inni sha'im. Kalau ada orang yang mencela dia ataukah mencaci maki dia, hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku puasa, sesungguhnya aku puasa. Fala yaruddu ala man takallama bihaqqih. Jangan dia membalas orang yang mencela dan mencaci maki dia. Bal yaqulu inni shaim, bahkan hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku puasa. Fa idza kana la yaruddu ala man i'tada alaih, fa kaifa huwa ya'tadi 'ala an-nas. Kalau saja membalas cacian dan celaan orang lain tidak boleh, maka bagaimana kalau kita yang langsung mencela dari awal? Tentu lebih haram. Membalas saja tidak boleh, apalagi kita yang mendahului. Nah, alhasil kesimpulannya, annasyama ibadatun azimah, bahwa puasa itu adalah ibadah yang agung. Tajibu mura'atuhu wa ihtiramuhu, wajib untuk kita jaga dan kita muliakan, kita hormati. Wa la yakuna al-insanu fi halati shaumihi wa fi halati fitrihi ala haddin sawa. Wa in kana fi halati fitrihi aidan yakhafu Allah azza wajalla wa yakhshah. Dan janganlah manusia, ya, ketika dia berpuasa sama ketika dia berbuka. Dalam arti bahwa ada aturan-aturan yang Allah telah tetapkan ketika kita berpuasa. Wa in kana fi halati fitrihi aidan yakhafu Allah, sekalipun, ya, ketika seorang berbuka tidak berpuasa, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar mereka takut kepada Allah dan khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatajannabu maharramal, dan tetap meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu fi halati sawmihi min badi awla wa ahra. Kalau saja di hari-hari yang lain Allah haramkan dan Allah menganjurkan kepada hambanya untuk meninggalkan perkara yang haram, maka ketika mereka berpuasa ini lebih aula, lebih utama dan lebih harus lagi ditinggalkan. Wa illa fa inna siyamahu yakunu mujarrada ta'abin bila faidah. Kalau tidak, yakni kalau kita tidak meninggalkan perkara yang haram, maka puasa itu, ya, murni hanya capek saja tanpa ada faidah. Nah, nas'alullah azza wa jalla ayyu waqtiqal jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.